بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين وصلاة وسلاما على مبعوث رحمة للعالمين نبينا وحبيبنا محمد بن عبد الله وعلى آله الطاهرين وأصحابه الأكرمين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فمعاشر الإخوة رعاني ورعاكم الله والحمد لله pada malam hari ini malam ke-12 dari bulan Rabi'inil Awal 1444 Hijriah atau yang bertepatan dengan 8 Oktober 2022 Masehi. Allah Subhanahu wa taala kembali memberikan kemudahannya kepada kita untuk biidznillahi ta'ala kita mulai malam hari ini akan melanjutkan pembahasan yang telah cukup lama terhenti terkait dengan pembacaan kita dari karya Baqiyatus Salaf Syekh Al-Allamah Shalih Ibn Fauzan Al-Fauzan Hafizahullah Wara'ah di dalam karya beliau yang berjudul Ittihaful Qari Bita'liqati ala Syarhi Sunnah lil Imam Al-Barbahari rahimahullahu ta'ala. Yang mana ikhwati fillah ra'akumullah, pada pertemuan yang telah lalu kita sampai kepada kaidah yang ke-25 yang disampaikan oleh al-musannif rahimahullahu taala dengan menukilkan ucapan al-imam al-barbahari rahimahullahu taala wa afdalu hadhil ummah, pembahasan terkait dengan manusia terbaik, manusia termulia yang ada di muka bumi ini, wal umami kulliha, demikian pula apabila ditinjau dari lingkup yang lebih luas, yaitu manusia terbaik di tengah-tengah umat manusia yang telah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ba'dal anbiya, salawatullahi alaihim ajma'in, setelah dari kalangan para nabi, karena telah kita ketahui bersama manusia terbaik yang ada di muka bumi ini adalah al-anbiya, ar-rusul, para nabi Allah Subhanahu wa taala dan rasul, dan mereka adalah orang-orang yang ma'sum yang akan senantiasa dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dari segala macam dosa dan kesalahan. Demikian pula khususnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam telah dinyatakan oleh Allah Azza wa Jalla di dalam Al-Qur'anul Karim, in huwa illa wahyun yuha, bahwa Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam tidaklah berucap kecuali berdasarkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Itulah salah satu sisi mulianya Rasul sallallahu alaihi wasallam secara khusus dan al-anbiya war rusul yang lainnya alaihi wassalatu wassalam. Maka setelah para nabi tersebut, manusia yang termulia adalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu wa ardhah, thumma Umar, thumma Uthman, hakadha ruwiya lana an Ibni Umar qala kunna naqulu wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baina adhhurina inna khairan nasi ba'da Rasulillah sallallahu alaihi wasallam Abu Bakrin wa Umar wa Uthman wa yasma'u bidzalika an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fala yunkiruhu. Kata Imam Al-Barbahari rahimahullahu taala bahwa manusia terbaik setelah para nabi adalah Abu Bakar As-Siddiq. kemudian Umar ibn al-Khattab, kemudian Uthman ibn Affan. Demikianlah diriwayatkan dari Abdullah ibn Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, yang mana Abdullah ibn Umar mengucapkan, kunna naqulu wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baina adhurina, kami dahulu mengatakan dalam kondisi Rasul sallallahu alaihi wasallam ada di tengah-tengah kami, inna khairan nasi ba'da Rasulillah, orang yang terbaik setelah Rasulullah alaihi salatu wasallam, kata Ibn Umar, adalah Abu Bakar wa Umar wa Uthman. Abu Bakar As-Siddiq, Umar ibn al-Khattab, dan Uthman ibn Affan radhiyallahu ta'ala anhum ardhahum jami'an. Wa yasma'u bidzalika an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fala yunkiruhu, dan Abdullah bin Umar menyatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam mendengar ucapanku tersebut dan beliau sallallahu alaihi wasallam tidaklah mengingkarinya. Maka ini merupakan sebuah persetujuan yang dimiliki oleh Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, terlebih hadis-hadis dan ucapan-ucapan beliau sallallahu alaihi wasallam yang lainnya menunjukkan hal yang demikian, bahwa manusia terbaik sepeninggal Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, dan yang seterusnya. Akan biiznillah taala kita bahas dari apa yang disampaikan oleh Syekh Shalih Ibn Fauzan Al-Fauzan hafizahullah war'ah. Berkata syarih rahimahullahu taala atau hafizahullah war'ah, Syekh Shalih Al-Fauzan mengatakan, afdalul quruni القرن الذي بعث فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم وهي القرون المفضلة. Generasi terbaik yang ada di tengah-tengah umat ini adalah generasi di mana Rasul sallallahu alaihi wasallam diutus. Ini sudah merupakan ijma', kesepakatan dari kalangan a'immah, bahwa generasi terbaik yang ada di muka bumi ini adalah generasi di mana Ar-Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam berada di tengah-tengah mereka. Ini tidak ada yang bisa menandinginya. Tsummal ladzina yalunahum tsummal ladzina yalunahum, kemudian yang setelahnya, kemudian yang setelahnya. Yakni generasi para sahabat radhiyallahu taala anhum ardhahum sebagai generasi terbaik, karena Rasul sallallahu alaihi wasallam ada di tengah-tengah mereka, mengajarkan mereka bagaimana tata cara mengerjakan salat yang benar, mengajarkan mereka bagaimana tata cara mengambil air wudu yang benar, dan yang selainnya dari ajaran-ajaran syariat Islam, bahkan dicontohkan di hadapan mereka dari Ar-Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, bagaimana tata cara berjihad dengan jihad yang benar, jihad yang syar'i, dan yang seterusnya dari a'mal al-Islam, amalan-amalan Islam. Kemudian setelah mereka adalah generasi para sahabah, yang mana Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ada di tengah-tengah mereka, datanglah generasi tabi'in. Generasi tabi'in, para sahabat masih banyak yang hidup, namun Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam telah tiada. Inilah generasi kedua yang telah disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kemudian sepeninggal para sahabat, dalam kondisi tabi'in masih ada, maka ada murid-murid mereka dari kalangan atba'at tabi'in. Inilah Al-Qurunul Mufaddalah, kata Syekh Shalih Ibn Fauzan Al-Fauzan. Inilah generasi-generasi terbaik. Jadi generasi sahabah, at-tabi'in, dan atba' at-tabi'in. Wa afdalul qurunil mufaddalati humus sahabah, thumma sahabah yatafadaluna afdaluhum Abu Bakrin As-Siddiq. Kemudian dalam generasi sahabah sendiri, mereka memiliki tingkatan, yatafawatun, yatafadalun. Di generasi sahabah, manusia termulia adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Setelah Nabi alaihi salatu wasallam, di sana ada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu wa arda. Demikian pula nanti kalau kita mempelajari lebih lanjut lagi di generasi tabi'in pun, generasi yang kedua, yakni generasi para sahabah yang masih ada di sana tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam telah tiada, yakni generasi yang disebut dengan generasi tabi'in, ada para ulama dari kalangan tabi'in yang juga menjadi orang-orang yang termulia. Demikian pula dari kalangan atba'at tabi'in, demikian seterusnya. Di generasi sahabah yang paling mulia adalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu ardhah, alladhi amana bir rasuli sallallahu alaihi wasallam awwala ma ja. Yang mana beliau, yakni Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu ardhah, beriman kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam sejak pertama kali beliau mengikrarkan dirinya sebagai nabi dan rasul, tanpa ada pertanyaan, tanpa ada sesuatu yang mengganjal di dalam sanubari Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu wa ardhah terkait dengan kebenaran wahyu yang ada di sisi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ditambah lagi wa azarahu wa dafa'a anhu wa anfaqa amwalahu fi nusratihi. Demikian pula Abu Bakar As-Siddiq bukan hanya sekedar beriman dengan keimanan yang ada di dalam hatinya beliau radhiyallahu taala anhu wa ardhah, beliau pun menolong Nabi alaihi salatu wasallam, mendampingi beliau, membela beliau, bahkan menginfakkan harta-harta yang dimiliki oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu wa ardhah untuk menolong dakwahnya An-Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walazamahu hatta mat. Dan Abu Bakar As-Siddiq senantiasa bersama, menggandeng Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam sampai beliau wafat. Thumma tawalla al-khilafata min ba'dihi wa qama biha a'dhamu qiyamin. Demikian pula setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat, maka Abu Bakar lah yang mengganti kepemimpinan yang sebelumnya dipegang oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, dilanjutkan oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu arda, dan beliau sebagai khalifah yang pertama, khalifatul rasyid, yang telah direkomendasi hakikatnya oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, alaikum bi sunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al mahdiyyin min ba'di, wajib atas kalian berpegang teguh dengan sunnahku dan sunnah-sunnah para khulafa'ir rasyidin yang hidup setelahku, yang memegang kepemimpinan, tahta kepemimpinan setelah aku wafat, yakni Abu Bakar, Umar, Uthman dan Ali. Tamassaku biha, berpegang teguhlah dengan itu semua. Wa tsabbatallahu bihi ad-din, dan Allah Subhanahu wa taala dengan sebab Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu arda telah mengokohkan agama Islam. Ba'dama tazalzalat aqdamun nasi biwafatir rasul sallallahu alaihi wasallam, setelah sebelumnya manusia memiliki sikap yang berbeda-beda setelah mengetahui bahwa Ar-Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wafat. Karena ikhwati fillah yarhamakumullah, seperti yang telah kita ketahui bersama, tatkala Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wafat, maka manusia memiliki sikap yang berbeda-beda. Yang paling menonjol adalah sosok Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu wa ardhah, yang sampai rela menyatakan bahwa seorang pun, siapapun dia, yang membawa kabar ini lagi. Jadi beliau sallallahu alaihi wasallam wafat, kemudian tersampaikanlah kabar di tengah-tengah pasar di kota Madinah ketika itu, sampailah ke telinga Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu wa ardhah. Awalnya beliau sempat tidak percaya sama sekali, bahkan sampai mengatakan kalau ada satu orang lagi, siapapun dia, yang membawa kabar ini kepadaku, maka aku akan penggal lehernya. Demikianlah ucapan Umar bin Khattab yang seakan-akan tidak percaya bahwa Al-Habib sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, seorang yang sangat dicintai oleh beliau radhiyallahu taala anhu arda, telah wafat. Maka yang datang adalah sosok Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu arda, dengan membawa untaian firman-firman Allah Subhanahu wa taala yang menyadarkan sosok Umar bin Khattab bahwa benar Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam telah wafat. Maka kondisi yang seperti ini bukan hanya dirasakan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu arda, para sahabat yang lainnya pun demikian, bahkan ada yang sampai murtad, keluar dari Islam, yang sebelumnya mereka menunaikan zakatnya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, memberikan infaknya di jalan al-Islam, di jalan Allah Subhanahu wa taala. Sepeninggal Nabi alaihi salatu wasallam, mereka menahan harta-harta mereka. Untuk apa kami berislam? Untuk apa kami beriman? Untuk apa lagi kami menginfakkan harta-harta kami? Toh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam telah tiada, dan ini bukan satu dua orang, banyak orang-orang yang ketika itu tergoncang keimanannya. Maka dengan sebab biidznillah taala, setelah Allah Subhanahu wa taala tentunya ada di sana Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu ardhah, yang memiliki sikap yang sangat tegas. Apabila ada satu kepala keluarga, kata Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu ardhah, yang menahan zakatnya walaupun hanya seikat tali, maka aku akan hancurkan rumahnya, aku akan bunuh dia dan keluarganya. Diancam seperti itu oleh Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu wa arda. Maka walhamdulillah dengan izin Allah Jalla wa Ala, maka orang-orang yang murtad tersebut walhamdulillah ada yang kembali ke dalam Islam, yang mereka akhirnya berada di bawah kepemimpinan kekhilafahan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu wa arda. Thabbatahu Allahu thabatal jibal, ya Allah Subhanahu wa taala mengokohkan sikap yang dimiliki oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu wa arda seperti kokohnya sebuah gunung. Hatta thabbata bihil ummah, demikian umat para sahabah, umat Islam ketika itu, umat Nabi alaihi salatu wasallam yang berada di tengah-tengah Abu Bakar As-Siddiq, melihat sosok Abu Bakar As-Siddiq yang kokoh sikapnya, tenang mauqifnya, maka mereka pun walhamdulillah ada yang kembali dalam keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Waradda bihil murtaddin wal kufar, orang-orang murtad, demikian pula al-kufar, orang-orang yang belum beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya alhamdulillah telah mendapatkan hidayahnya kembali kepada al-Islam. Fawattadal Islam ba'da wafati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, maka Islam alhamdulillah masih terus berjaya setelah wafatnya Nabi alaihi salatu wasallam. Thumma tufiya wa dufina ma'ar Rasul sallallahu alaihi wasallam fa huwa sahibuhu hayyan wa mayyitan. Kemudian singkat cerita, wafatlah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu arda setelah memegang kekhilafahan sepeninggal Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan akhirnya beliau dimakamkan di samping, persis di samping Ar-Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Fa huwa sahibuhu hayyan wa mayyitan. Maka kesimpulannya, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu arda adalah sahabat Nabi baik dalam kondisi masih hidup ataukah telah wafat. Karena semasa hidupnya Abu Bakar As-Siddiq senantiasa menggandeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana urusan Nabi alaihi salatu wasallam di situ ada Abu Bakar As-Siddiq, setia sekali. Bahkan sampai wafatnya, bahkan sampai meninggalnya pun Abu Bakar As-Siddiq alhamdulillah dikuburkan di samping baginda Ar-Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wa huwa sahibuhu fil ghar. Demikian pula Abu Bakar As-Siddiq adalah sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berada di gua. Kita tahu perjalanan sejarah bagaimana Ar-Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam berhijrah dan bersembunyi di sebuah gua, yang mana kaum musyrikin ketika itu sudah hampir menemukan sosok Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, yang bersama itu adalah bersama Nabi alaihi salatu wasallam adalah sosok Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu wa arda. Idhuma fil ghari idh yaqulu li sahibihi la tahzan innallaha ma'ana. Mereka berdua berada di dalam gua yang ketika itu sudah akan terancam nyawa mereka, dan Nabi SAW mengatakan kepada sahabatnya tersebut, ini diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayat yang mulia, la tahzan innallaha ma'ana, janganlah engkau bersedih wahai Abu Bakar, karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala bersama kita. Ini pembesaran hati yang ada di sisi Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu arda setelah mendengar hiburan dari Ar-Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bahwasanya Allah Jalla wa Ala tidak akan menyia-nyiakan keimanan orang yang jujur dalam keimanannya kepada Allah Jalla wa Az. Fahuwa afdalul ummah, maka Abu Bakar As-Siddiq adalah umat yang terbaik sepeninggal Ar-Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Thumma yalihi, kemudian yang setelahnya Umar bin Al-Khattab radhiyallahu taala anhu arda. Pada tingkatan yang kedua adalah Khulafa Ar-Rasyidin. Setelah Abu Bakar As-Siddiq ada Umar bin Al-Khattab radhiyallahu taala anhu arda. Thumma yalihi, kemudian setelahnya Uthman bin Affan. Thumma yalihi Ali bin Abi Talib, kemudian yang setelahnya Ali bin Abi Talib. Haula'i umul khulafa al-arba'a ar-rasyiduna wa ardahum. Mereka berempat adalah Khulafa Ar-Rasyidun yang telah ada di dalam sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang telah kita nukilkan tadi. Thumma baqiyatul asyarah, kemudian setelah empat manusia terbaik tersebut, level berikutnya, tingkatan berikutnya adalah 10 orang sahabah yang telah disebutkan satu persatu namanya oleh Ar-Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Al-mufaddalin al-mashhudi lahum bil jannah. Mereka orang-orang yang telah disaksikan langsung oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai penduduk syurga Allah Subhanahu wa taala. Di dunia saja sudah mendapatkan bushra. Ini kondisi para sahabat. Di dunia mereka sudah mendapatkan kabar gembira bahwa Abu Bakar fil jannah, Umar fil jannah, Aliun fil jannah, Talhah fil jannah, dan yang seterusnya. Itu di dunia saja mereka masih hidup telah mendapatkan kabar gembira ini, bushra ini dari lisan Nabi SAW, menunjukkan bahwa mereka bukan generasi yang biasa, tapi mereka generasi yang luar biasa, yang telah memang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai pendamping Ar-Rasul SAW. Sehingga tidak benar ketika kita bermudah-mudahan untuk mencela para sahabat, apalagi bermudah-mudahan wal'iyadzubillah mencela kaidah yang telah diwariskan oleh a'immatus salaf. Kaidah yang dimaksud adalah kaidah yang terkait dengan a'mal ad-din, amalan-amalan agama Islam yang memang telah diwariskan oleh para a'immatus salaf. Di antara kaidah-kaidah tersebut, ketika ada sebuah amalan yang tidak ada di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam, demikian pula tidak ada di sisi para sahabat, tidak ada di sisi para tabi'in dan yang seterusnya, maka umat Islam sampai akhir zaman pun tidak disunnahkan untuk melakukan amalan tersebut. Ini kaidah yang telah diwariskan oleh a'immatus salaf. Maka tidak pantas kaidah seperti ini dijadikan sebagai bahan candaan, sebagai bahan tertawaan. Sebahagian da'i dari orang-orang yang menisbahkan dirinya kepada as-salafiyah mudah sekali untuk mencela kaidah-kaidah yang telah diwariskan oleh a'immatus salaf, tapi mengaku dirinya sebagai orang yang berada di jalur da'watus salafiyah. Kullu yad'i waslan bilaila wa laila la tukirru lahum bidzaka. Banyak orang yang mengaku bahwa kami ahlu sunnah, kami orang yang berada di dalam jalur da'watus salafiyah, tapi ternyata amaliyah-amaliyah mereka membuktikan mereka mencaci maki, mereka mentertawakan, mereka tidak menghargai kaidah-kaidah yang telah diwariskan oleh a'immatus salaf wal iyadhu billah. Maka ikhwati fillah yarakumullah, dilanjutkan oleh Syekh Shalih Ibnu Fauzan Al-Fauzan, wa humul khulafaul arba'ah, 10 orang yang telah dikabarkan dengan kabar gembira tersebut, 4 di antaranya adalah khalifah atau al-khulafa ar-rasyidun yang telah kita ketahui bersama. Ditambah lagi Sa'ad ibn Abi Waqqas, Sa'id ibn Zaid, Ibn Amr ibn Nufail, wa Talha bin Ubaidillah, wa Zubair ibn al-Awwam, wa Abu Ubaidah ibn Amir atau Abu Ubaidah Amir ibn al-Jarrah, Abdurrahman ibn Auf, fahaulai humul asyara al-mashhud lahum bil jannah, syahida lahumur rasul sallallahu alaihi wasallam bil jannah, fahum afdhalus sahabah. 10 orang tersebut telah disebutkan satu persatu namanya di dalam riwayat yang sahihah yang datang dalam musnad al-imamu Ahmad alaihi rahmatullah, demikian pula al-imamu Tirmidhi alaihi rahmatullah di dalam al-jami' al-imam ibn Hibban di dalam as-sahih. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan Abu Bakrin fil jannah, Umar fil jannah, Aliun fil jannah, wa Uthman fil jannah. Ini 4 khulafa ar-rasyidun, Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali. 4 orang sudah jelas. Ditambah lagi oleh Nabi SAW yang kelima, Talha fil jannah, wa Talhatu fil jannah, Talha bin Ubaidillah juga di dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Yang keenam, Az-Zubair fil jannah, Az-Zubair yakni Zubair bin Al-Awwam juga di dalam al-jannah, syurga Allah Jalla wa ala. Yang ketujuh, Abdurrahman ibn Auf fil jannah. Ini lafaz dari Nabi alaihi salatu wassalam, dari lisan beliau yang telah kita ketahui, mayantiku anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Tidaklah diucapkan dari lisan Nabi alaihi salatu wassalam sesuatu yang berdasarkan, berlandaskan hawa nafsu beliau. Semuanya wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Artinya ketika Nabi alaihi salatu wassalam yang memberikan sebuah rekomendasi secara tidak langsung, yang memberikan kabar gembira kepada mereka adalah Allah Subhanahu wa taala. Jangankan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang ridha kepada para sahabatnya, Allah Jalla wa Ala Rabbul Izzati wal Jalal ridha kepada mereka. Allah Subhanahu wa taala cinta kepada para sahabat radhiyallahu taala anhum secara umum dan 10 orang ini secara khusus. Setelah Abdurrahman ibn Auf ada Sa'ad ibn Abi Waqqas fil jannah kata Nabi alaihi salatu wasallam. Ditambah lagi Sa'id ibn Zaid ibn Amr ibn Nufail fil jannah, wa Abu Ubaidah fil jannah, wa Abu Ubaidah ibn al-Jarrah fil jannah. Lengkap 10 orang. Abu Bakar, Uthman, Umar, Uthman, Ali, 4 orang. Yang kelima ada Talha. Yang keenam ada Zubair, Zubair ibn al-Awwam. Yang ketujuh ada Abdurrahman ibn Auf. Kemudian ada Sa'ad ibn Abi Waqqas, ada Sa'id ibn Zaid, dan ada Abu Ubaidah ibn al-Jarrah. 10 orang yang telah mendapatkan rekomendasi dari Allah Subhanahu wa taala secara tidak langsung melalui lisan nabinya sallallahu alaihi wasallam secara langsung radhiyallahu taala anhum jami'an. Thumma min ba'dihim, Kemudian setelah mereka, ashabu ghazwati badrin, thumma ashabu bai'atir ridwan, minal muhajirin wal ansar. Para sahabat pun tadi sudah kita singgung, memiliki tingkatan yang berbeda-beda. Yang paling utama tadi Abu Bakar As-Siddiq, terus sampai 10 orang yang telah dijamin oleh Allahu Jalla wa'ala sebagai ahlul jannah. Setelah mereka adalah para sahabat Nabi yang mengikuti peperangan Badr. Apakah yang mati syahid di peperangan tersebut ataukah yang masih hidup? Demikian pula para sahabat yang berbaiat kepada Nabi alaihi salatu wassalam di bawah pohon Ridwan, bai'atir Ridwan, dari kalangan Muhajirin dan Ansar. Kemudian alladzina aslamu wa hajaru qabla al-fathi. Kemudian para sahabat yang berislam dan ikut berhijrah bersama Nabi alaihi salatu wassalam sebelum Fathu Mekkah, sebelum dibukanya kota Mekkah, dimenangkannya kota Mekkah untuk menjadi negara Islam ketika itu, kota yang dipenuhi dengan at-tauhid. Wa afdalu minal ladzina aslamu wa hajaru ba'da al-fathi fa hum yatafaddalun hasab sabiqatihim fil Islam wa maqamihim fil Islam wa lahum al-fadila al-amma allati la yablughuha ahadun wa hiya as-suhbatu lir-rasuli sallallahu alaihi wasallam wal hijrah fal muhajirun afdalu minal ansar hadhihi fadilatun amma li jami'ihim la yablughuha ahadun mimman ja'a ba'dahum fahum afdalul quruni wa khairul quruni wa ardahum sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu ta'ala anhum jami'an. Kata Syekh Shalih Ibn Fauzan Al-Fauzan, setelah dari kalangan orang-orang yang berhijrah bersama Nabi alaihi salatu wassalam sebelum Fathu Mekkah, kemudian orang-orang yang berislam dan berhijrah setelah Fathu Mekkah, itu memang orang-orang yang lebih dahulu biasanya memiliki keutamaan yang lebih tinggi. Inilah yang dikenal di dalam syariat Islam dengan fadl as-sabaqiyah, keutamaan orang-orang yang terdahulu. Dan ini warid di dalam Islam, bukan satu hal yang baru. Fadl as-sabaqiyah, keutamaan orang yang lebih dahulu. Demikian pula dari kalangan talabatul ilm, orang yang lebih lama dalam belajar, dia memiliki keutamaan yang lebih. Orang yang lebih dahulu dalam berdakwah memiliki keutamaan yang lebih. Orang yang lebih dahulu dalam mengenal sunnah memiliki keutamaan yang lebih. Itulah yang dikenal dengan fadl as-sabaqiyah. Dan bukan hanya di kalangan kita saja, para sahabah pun demikian. Orang-orang yang berhijrah sebelum Fathu Mekkah jauh lebih utama dibandingkan dengan orang-orang yang berhijrah setelah Fathu Mekkah. Fahum yatafadalu, yatafadalun, mereka bertingkat-tingkat tingkatan dari kemuliaan dan keutamaan mereka. Jadi bukan hanya pada satu tingkatan. Kalau para sahabah secara umum, nah, mereka ahlul jannah, itu tingkatan yang satu. Tapi kalau kita lebih rinci lagi, antara satu sahabah dengan sahabah yang lainnya memiliki tingkatan-tingkatan yang berbeda, tergantung dari berapa lama mereka berislam, kapan mereka berislam, kapan mereka beriman, kapan mereka berhijrah bersama Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka secara umum kata Syekh Shalih Ibn Fauzan Al-Fauzan di sini, satu keutamaan yang tidak dimiliki oleh generasi-generasi setelahnya, yakni setelah sahabat, adalah suhbatur Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ketika mereka mendapatkan keutamaan, yaitu bisa mendampingi Rasul sallallahu alaihi wasallam, bisa hidup di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam hidup. Itu saja sudah keutamaan. Oleh karenanya ikhwati fillah yarhamakumullah, ketika kita mengucapkan para sahabat, kemudian di belakang nama mereka kita ucapkan radhiyallahu anhu wa arda, atau radhiyallahu ta'ala anhu wa arda dan yang semisal itu, itu bukan dalam rangka mendoakan mereka. Radhiyallahu anhu itu artinya adalah secara umum semoga Allah subhanahu wa ta'ala meridhai mereka. Seperti kita mengucapkan nama misalkan al-imamu Ahmad rahimahullahu ta'ala, al-imamu Malik alaihi rahmatullah, dengan segala macam modelnya. Itu doa, harapan. Al-imamu Ahmad semoga Allah subhanahu wa ta'ala merahmatinya, al-imamu Syafi'i semoga Allah subhanahu wa ta'ala merahmatinya. Ini bisa berlaku setelah zaman para sahabah dari kalangan tabi'in. Kita mendoakan mereka semoga mereka mendapatkan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Kalangan atba'at tabi'in, kalangan ulama a'immatus salaf, kita doakan dengan rahimahullahu ta'ala atau alaihi rahmatullah atau yang semisal itu. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala merahmati mereka. Tapi kalau ketika kita menyebutkan nama sahabah dan menggandengkan dengan ucapan radhiyallahu anhu, Itu bukan doa. Itu min babil ikhbar. Dalam rangka kita menyampaikan, mengkhabarkan bahwa Allah Subhanahu wa taala telah meridainya. Contoh misalkan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu atau radhiyallahu anhu. Abu Bakar As-Siddiq orang yang telah mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Bukan kita doakan. Aisyah radhiyallahu taala anha. Kurang tepat apabila ada yang menerjemahkan Aisyah semoga Allah Subhanahu wa taala meridainya. Bukan doa. Kita mengkhabarkan Aisyah telah mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Hafsah radhiyallahu taala anha, Khadijah radhiyallahu taala anha, orang-orang yang telah mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan disalahfahami, kita bukan mendoakan para sahabat tapi mengkhabarkan, menginformasikan bahwa mereka adalah orang-orang yang telah mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita mengetahui bahwa para sahabat telah mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala, apalagi 10 orang para sahabat yang telah direkomendasikan langsung oleh Allah Jalla wa ala sebagai ahlul jannah. Artinya di sini ada pelajaran penting bahwa kita harus sadar kita ini bukan siapa-siapa. Para sahabat radhiyallahu taala anhum ardhahum, terlebih lagi 10 orang yang telah mendapatkan busyra, kabar gembira dari Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yang hakikatnya itu langsung dari Allah Subhanahu wa taala, adalah orang-orang yang paling mulia yang telah Allah Jalla wa ala ridha kepada mereka. Apa yang bisa membuat Allah Subhanahu wa taala ridha kepada mereka? Itu yang harus kita cari. Bagaimana Abu Bakar As-Siddiq? Bagaimana Umar bin Al-Khattab? Bagaimana Uthman bin Affan? Bagaimana Ali bin Abi Talib? Bagaimana Talha bin Ubaidillah? Bagaimana Zubair bin Al-Awwam? Bagaimana Abdurrahman bin Auf? Sa'ad bin Abi Waqqah? Sa'id bin Zaid? Abdurrahman bin Auf? Abu Ubaidah bin Al-Jarrah? Dan yang lainnya. Dari kalangan ashab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bisa mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Itu harus difahami oleh kaum muslimin. Itu harus difahami oleh kita semua. Jawabannya satu. Karena mereka mengikuti langkah yang telah berada di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka menjalani, mereka meniti sebuah jalan yang telah dilalui oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, itu kuncinya. Jadi bagaimana kita bisa mengikuti langkah mereka? Ikuti langkahnya Nabi alaihi salatu wasallam. Bagaimana kita bisa mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala dengan busyra jannahnya tadi? Ikuti apa yang telah ada di sisi Ar-Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Itu bukti hakikat dari kecintaan kita kepada Ar-Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Bukan bukti dari kecintaan seorang kepada Nabi alaihi salatu wasallam dengan merayakan apa yang dirayakan oleh kaum muslimin di masa-masa ini. Itu tidak menunjukkan satu bukti. Contoh misalkan ada satu orang tua, seorang ayah yang tidak pernah merayakan hari ulang tahun yang dimiliki oleh sang anak karena keterbatasan biaya, karena kesibukan dan yang seterusnya. Tapi hari-harinya seorang ayah ini luar biasa perhatiannya. Anak-anaknya diajarkan mengaji, anak-anaknya diajarkan sunnah, anak-anaknya diajarkan hadis, anak-anaknya diajarkan akidah dan yang seterusnya. Apakah dengan mudah kita mengatakan bahwa ayah tersebut tidak cinta kepada anaknya? Gak bisa. Sebaliknya, ada seorang anak tidak pernah berbakti kepada orang tuanya. Orang tuanya membutuhkan apa, dia tidak peduli. Orang tuanya mengeluh ini dan itu, dia tidak peduli. Dia sibuk dengan dunianya. Dia sibuk dengan usahanya. Dia sibuk dengan keluarga kecilnya. Dia sibuk dengan ini dan itunya. Tapi di hari ulang tahun orang tuanya, luar biasa. Dia rayakan besar-besaran. Dia sewakan satu hotel untuk orang tuanya bermalam di situ. Apakah dengan mudah kita mengatakan, anak ini anak yang berbakti luar biasa? Ini adalah gambaran ringkas, gambaran kecil bagaimana kita bisa melihat hakikat dari orang-orang yang mencintai Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka ikhwati fillah yarhamakumullah, ketika para sahabat radhiyallahu taala anhum ardhahum mencintai Nabi alaihi salatu wasallam dengan kecintaan yang luar biasa, sampai-sampai yang kita ucapkan tadi dari kisah Umar bin Al-Khattab yang tidak percaya dengan wafatnya Nabi alaihi salatu wasallam. Siapa yang membawa kabar itu? Aku potong lehernya. Aku penggal lehernya. Aku bunuh dia. Kenapa ucapan seperti ini keluar dari lisan Umar bin Al-Khattab? Karena kecintaan yang luar biasa yang ada di sisi Umar bin Al-Khattab radhiyallahu taala anhu arda kepada Ar-Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kecintaan itulah yang kita ikuti langkahnya. Falladzi yat'anu fihim aw yubghiduhum kafirun billah. Maka para sahabah keadaannya, kata Syekh Shalih Al-Fauzan, apabila ada yang mencela mereka atau mungkin membenci mereka. Bayangkan, bukan hanya sekedar yat'an. Ini yang harus kita fahami, harus kita catat dengan tinta merah. Barang siapa yang pertama yang mencela, yang kedua barang siapa yang membenci. Beda, mencela itu caci maki dia. Demikian Abu Bakar Siddiq, Utsman bin Affan itu pencuri, Muawiyah bin Abi Sufyan itu orang yang tidak baik keislamannya, dan yang seterusnya. Dari celaan demi celaan, hinaan demi hinaan, itu celaan. Tapi kalau yang kedua hanya di dalam hatinya, enggak perlu dia keluarkan dari lisannya, hanya membenci. Ketika disebut nama Aisyah, kok tidak senang jiwa saya. Aisyah ini penzina, Aisyah ini demikian dan demikian. Disebutkan nama Hafsah bintu Umar, kok enggak senang jiwa saya, sempit jiwa saya. Membenci tanpa keluar celaan dari lisan, dua-duanya kata Syekh Shalih Al-Fauzan kafirun billah, dia telah keluar dari Islam. Makanya lisan kita dan hati kita harus selamat ketika kita benar-benar berakidah dengan akidahnya ahli sunnati wal jamaah. Selamat dari apa? Selamat dari kebencian kepada para sahabat, selamat dari celaan, hinaan kepada para sahabat. Mereka punya kesalahan, na'am, mereka punya kesalahan, tapi kesalahan-kesalahan mereka telah disebutkan oleh Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam sebagai kesalahan yang terampuni, kesalahan yang sudah diampuni oleh Allah jalla wa ala. Lian Allah athna alaihim wa madahahum wa akhtarahum li suhbati nabihi Muhammad, falladhi yat'an fi sahabah aw yukaffiruhum aw yatanaqqasuhum kafirun billahi azza wa jalla. Karena Allah subhanahu wa ta'ala lah yang telah memuji mereka, Allah jalla wa ala yang telah memilih mereka bisa hidup di tengah-tengah Nabi alaihi salatu wassalam. Maka orang yang mencela para sahabat, mengkafirkan mereka, menyatakan mereka murtad, atau sekedar mengurangi, menghinakan sedikit dari harga diri yang ada di sisi mereka, kehormatan yang ada di sisi mereka, sungguh dia telah keluar dari Islam, kafir kepada Allah subhanahu wa ta'ala, mukadzibun lillahi wa li rasulihi. Mereka telah mendustakan Allah dan mendustakan Rasulnya alaihi salatu wassalam. Lianna Allah ta'ala qal, karena Allah subhanahu wa ta'ala telah berfirman, wassabiquna al-awwaluna minal muhajirina wal ansar walladzina taba'uhum bi ihsan radiyallahu anhum waradu'an. Orang-orang yang telah berislam kepada Allah dari kalangan muhajirin, dari kalangan ansar, adalah orang-orang yang mengikuti, demikian pula orang-orang yang mengikuti mereka dengan cara yang baik, Allah telah meridhai mereka dan mereka pun ridha kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Laqad radiyallahu anil mu'minina idh yubayi'unaka tahta syajarah. Allah subhanahu wa ta'ala pun telah ridha kepada mereka orang-orang yang beriman yang telah berbaiat kepada Nabi alaihi salatu wassalam di bawah pohon ar-ridwan. Maka khawati fillah yara'akumullah, di sini Syekh Shalih bin Fauzan Al-Fauzan hafizahullah wa ra'ah memberikan sebuah faedah penting kepada kita, bahwa sedikit saja kebencian yang ada di dalam hati kita kepada para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ardhahum, na'udzubillah min dzalik, akan bisa membawakan kita kepada jurang kebinasaan, yaitu kekufuran kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ikhwati fillah yara'akumullah, dilanjutkan oleh Syekh Shalih bin Fauzan Al-Fauzan hafizahullah wa ra'ah, amma Abu Bakar wa Umar fa hada ijma', wa amma al-mufadalah baina Utsman wa Ali fa innaha mahallul khilaf. Adapun terkait dengan posisi Abu Bakar As-Siddiq, demikian pula Umar bin Al-Khattab, ini merupakan ijma', kesepakatan dari kalangan para ulama tanpa ada sedikit pun perselisihan. Abu Bakar yang terbaik, kemudian setelahnya adalah Umar bin Al-Khattab radiyallahu ta'ala anhum jami'an. Wa ammal mufadalatu baina Uthman wa Ali fa innahu mahallu khilafin. Adapun terkait dengan posisi tingkatan antara Uthman ibn Affan dengan Ali bin Abi Talib, yang ketiga dengan yang keempat, antara Uthman ibn Affan dan Ali bin Abi Talib, fa innaha mahallu khilaf. Di sini terdapat sedikit perbedaan, ada sedikit perselisihan di tengah-tengah para ulama. Ba'duhum yufaddilu Uthman, sebahagian dari kalangan ulama tersebut lebih mengutamakan Uthman yang berada pada posisi yang ketiga. Wa ba'dhum yufaddilu Aliyan radhiyallahu taala anhuma wa ardahuma. Dan sebahagian lagi ada yang menyatakan bahwa Ali lebih utama. Ali afdal daripada Uthman bin Affan. Jadi Abu Bakar, Umar, Ali dan Uthman. Ini posisi ketiga, yang keempat yang sedikit ada perselisihan. Amma Abu Bakar wa Umar fahuma afdalul ummah bi ijma'il muslimin. Kalau Abu Bakar dan Umar sudah kita tidak perlu tanyakan lagi. Itu dengan kesepakatan kaum muslimin sudah jelas bahwa Abu Bakar ada pada posisi yang pertama, manusia terbaik setelah Nabi alaihi salatu wassalam. Yang kedua adalah Umar bin Khattab. Hadza fil fadilah. Ini pada keutamaan. Amma fil khilafah, adapun pada khilafah, falabudda min hadza tartib. Kalau terkait dengan khilafah, masa kepemimpinan, maka sudah jelas Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, empat. Sudah jelas karena ini sudah terjadi. Lah lantas tadi dari mana perselisihan yang ada? Perselisihan yang ada bukan pada khilafah, bukan pada permasalahan kepemimpinan, kekhilafahan bukan. Kalau kekhilafahan sepakat. Khilafah yang pertama dipegang oleh Abu Bakar As-Siddiq, yang kedua dipegang oleh Umar bin Khattab, yang ketiga dipegang oleh Uthman bin Affan, yang keempat dipegang oleh Ali bin Abi Thalib. Ini juga ijma'il muslimin kata beliau hafizahullah wa ra'ah. Tapi terkait dengan al-fadilah, keutamaan, ini yang sedikit berbeda pandangan dari beberapa para ulama. Disimpulkan oleh beliau, faman ta'ana fi khilafati wahidin min ha'ula fahuwa dhalun. Maka barang siapa yang berani mencela, yang berani merongrong, membicarakan, mendeskreditkan, memojokkan satu dari kekhilafahan yang ada, empat kekhilafahan yang ada, maka dia adalah orang yang sesat dan menyesatkan. Ada yang berbicara tentang kepemimpinan Umar bin Khattab, ketahuilah bahwa dia seorang yang sesat. Ada yang berbicara tentang kepemimpinan Umar bin Khattab, ada yang berbicara tentang kekhilafahan Uthman bin Affan, Ali bin Abi Thalib. Kalau ada yang berbicara tentang empat kekhilafahan ini, maka ketahuilah fahuwa dhalun, dia adalah seorang yang sesat dan menyesatkan, wal iyad billah. Syekh Al-Islam rahimahullahu taala mengatakan di dalam Al-Wasithiyah, kata Syekh Al-Musannif, man ta'ana fi khilafati wahidin min haula fahuwa adallu min himari ahlihi. Barang siapa yang mencela dari salah satu saja kekhilafahan yang ada di sisi kaum muslimin, Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, ini empat kekhilafahan yang telah direkomendasi langsung oleh Allah Subhanahu wa taala melalui lisan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Kata Syekh Al-Islam, ada orang yang mencela, apabila ada orang yang mencela, maka dia lebih sesat daripada keledai tunggangannya sendiri, hewan peliharaannya sendiri. Artinya tidak ada yang bisa mencela mereka. Tidak ada yang bisa mencela, membicarakan, mendiskreditkan sosok Abu Bakar, Umar, Uthman dan Ali. Li'annahu mukhalifun liijma'il muslimin, karena ini telah menyelisihi kesepakatan dari kaum muslimin apabila ada yang mencela kekhilafahan mereka. Kemudian kata beliau di akhir penjelasannya, li annal muslimina ajma'u ala taqdimi Abi Bakar fil khilafah, thumma taqdim Umar ba'dahu, thumma Uthman, thumma Ali. Kaum muslimin telah bersepakat. Kekhilafahan yang pertama dipegang oleh Abu Bakar As-Siddiq. Setelahnya ada Umar bin Khattab, setelahnya ada Uthman bin Affan, setelahnya ada Ali bin Abi Thalib. Falladhi yuqaddimu Aliyan wa yaqulu huwa ahaqqu bil khilafati hatta min Abi Bakar yaqulu innal khilafata ba'da ar-rasul Aliyin li'annahu wussiya atau wasiyu wassa ar-rasul sallallahu alaihi wasallam wa huwa al-khalifah walakin Abu Bakar was-sahaba dhalamuhu wa akhadhu al-khilafata minhu hadza tadlilun lil ummah wal iyad billah wa mukhalafatun lin nususil waridati fi tartibi haula'il khulafa. Namun yang disayangkan, kata Syekh Shalih Ibn Fauzan Al-Fauzan, ada orang yang beranggapan bahwa Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu ardhah lebih berhak untuk mendapatkan khilafah setelah Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi Ali bin Abi Thalib bukan pada posisi yang keempat. Ada yang berkeyakinan demikian, ada. Apa yang disampaikan oleh Syekh ini bukan hanya sekedar pepesan kosong, bukan hanya sekedar cerita fiktif, bukan hanya sekedar dongeng belaka, ada di antara muslimin yang menisbahkan dirinya kepada Islam yang berakidah, memiliki i'tiqad bahwa Ali bin Abi Thalib lebih berhak daripada Abu Bakar As-Siddiq. Kenapa? Karena Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam telah memberikan wasiatnya. Wassa bihi. Ini kata sebahagian mereka dari kalangan Rafidah, Ayatullah Al-Khumaidi dan yang semisal mereka. bahwa Ali bin Abi Thalib telah mendapatkan wasiat langsung dari Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam bahwa engkau wahai Ali bin Abi Thalib adalah khalifah setelahku, khalifah sepeninggalku. Tapi kata mereka, Abu Bakar As-Siddiq dan para sahabat yang lainnya menzalimi Ali bin Abi Thalib dan mengambil kekuasaan tersebut. Bayangkan, Abu Bakar As-Siddiq dan para sahabat yang lainnya menzalimi Ali bin Abi Thalib dan mengambil kekhilafahan yang haknya Ali bin Abi Thalib diberikan kepada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu arda. Digambarkan oleh kaum Rafidah bahwa para sahabat bersepakat untuk menzalimi Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu arda. Jahatnya kaum Syiah, jahatnya kaum Rafidah, sehingga mereka berkeyakinan Ali bin Abi Thalib pada posisi yang pertama seharusnya. Ini yang ada di tengah-tengah mereka. Wal'iyadzubillah. Ini jelas tadlilunil ummah. Ini adalah penyesatan yang sangat jelas kata beliau untuk umat Islam. Wa mukhalafatun linusus alwaridah fi tartibiha ulail khulafa, dan ini menyelisihi nas-nas yang ada. Hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menjelaskan berbeda dengan apa yang mereka jadikan sebagai sebuah akidah. Kenyataan wakai yang ada pun berbeda dengan apa yang mereka yakini sebagai sebuah akidah. Wal'iyadzubillah. Fatartibu fil khilafati mahallu ijma'in. Maka diulangi lagi oleh beliau, tingkatan pada kekhilafahan 1, 2, 3 dan 4 kesepakatan kaum muslimin, tidak ada lagi yang bisa menyelisihinya. Amma tartibu fil afdhaliyah baina Ali wa Utsman fa hadza mahallu khilaf. Naam. Kalau terkait dengan keutamaan antara yang ketiga dengan yang keempat, antara Utsman bin Affan dengan Ali bin Abi Thalib, iya, ada. Ada sedikit yang memiliki perbedaan pendapat, tidak sepakat para ulama di zaman itu. Tidak sepakat para ulama yang memberikan sebuah kaidah, sebuah kesimpulan bahwa Utsman bin Affan lebih utama dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu arda. Was sahih, dan kesimpulan yang benar, anna Utsman afdal. Dari sisi keutamaan bahwa Utsman bin Affan itu lebih utama, afdal daripada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu arda. Ikhwati fillah yarakumullah, yang perlu kita fahami, di masa setelah tabi'in, di kalangan para perawi, kita mengetahui bahwa hadis-hadis Nabi alaihi salatu wasallam itu dinukilkan dengan rantai-rantai sanad dari si A ke si B ke si C, terus bersambung nanti sampai ke Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Rantai-rantai sanad inilah yang dikenal dengan arruat, para perawi-perawi. Sebahagian para perawi ada yang dihukumi qad tasayya'a fulanun. Si fulan dari kalangan perawi hadis telah sedikit terpengaruh dengan pemikiran Syiah. Ini di zaman dahulu. Ketika kita membaca yang seperti ini, jangan kita langsung berkesimpulan oh berarti perawi sanad ini ada yang berakidah Syiah. Bukan demikian. Yang harus kita fahami adalah apabila ada seorang perawi yang dihukumi oleh para a'immatu ar-rijal, al-imam Ibnu Hajar dan yang selain beliau, ada yang menghukumi bahwa si fulan ini qad tasayya'a, terpengaruh sedikit pemikiran Syiah. Maksudnya Syiah di zaman dahulu adalah orang-orang yang mengedepankan Ali bin Abi Thalib dibandingkan dengan Utsman bin Affan. Orang-orang yang mengedepankan posisi Ali bin Abi Thalib daripada Utsman ibnu Affan. Jadi Ali bin Abi Thalib pada urutan yang ketiga, Utsman ibnu Affan mereka jadikan pada urutan yang keempat. Ini hanya sekedar ini, nggak ada kaitannya dengan Rafidah di zaman sekarang, Syiah di zaman sekarang. Yang jangankan Utsman ibnu Affan, Abu Bakar dan Umarnya dizalimi oleh mereka. Abu Bakar dan Umarnya dinyatakan kafir oleh mereka. Ini kita nggak bahas. Karena ikhwati fillah yarakumullah, yang namanya kebid'ahan, kesesatan dalam hal akidah, itu di masa-masa yang dulu itu berbeda dengan apa yang ada di masa sekarang. Kalau di masa sekarang sudah hancur-hancuran. Aisyah sebagai penzina, Aisyah berada di dalam neraka, Hafsah bintu Umar sebagai batu yang menjadi kerak api neraka, dan yang seterusnya. Habis. Tapi kalau di zaman dahulu, Syiah yang dimaksudkan oleh para ulama berbeda. Inilah pentingnya kita belajar dengan seorang guru. Kalau kita hanya sekedar belajar membaca kitab, atau mungkin buku terjemahan dan yang semisalnya, ketika kita mendapatkan sebuah kesimpulan, qad tasyayya'a fulanun, perawi sanad ini, perawi hadis ini telah berpemikiran Syiah, berakidah Syiah, lantas yang kita anggap adalah berarti ini perawi hadis Syiah akidahnya, sama seperti Syiah di zaman sekarang, sama seperti Ayatullah Al-Khumaini dan yang seterusnya. Bukan, ini yang harus kita jelaskan, jangan sampai disalahfahami. Jadi hanya sekedar mereka mengedepankan Ali bin Abi Thalib dibandingkan dengan Uthman ibn Affan, tapi akidah ahli sunnah tetap dijelaskan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan wasahi, akidah yang benar, kesimpulan yang benar, anna Uthmana afdal, bahwasanya Uthman ibn Affan adalah seorang yang lebih utama dibandingkan Ali bin Abi Thalib, li anna sahabata wa fihim aliyun ikhtaruhu khalifatan li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, wa aliyun mawjud. Dalilnya apa? Dalilnya adalah ketika pemilihan masa kekhilafahan, ini Abu Bakar wafat digantikan dengan Umar, Umar bin Al-Khattab wafat, maka dipilihlah siapa ini yang menggantikan Umar bin Al-Khattab. Maka di situ para sahabah sepakat memilih sosok Uthman ibn Affan dalam kondisi Ali bin Abi Thalib ada di tengah-tengah para sahabah. Artinya apa? Artinya Ali bin Abi Thalib itu sadar, Ali bin Abi Thalib pun sadar bahwa Uthman bin Affan jauh lebih utama dibandingkan dengan beliau radhiyallahu taala anhu wa arda. Ini juga bisa kita ambil faedahnya bahwa Ali bin Abi Thalib seorang yang mutawadhi', seorang yang sangat rendah hati, tidak menginginkan kekuasaan, tidak mengejar kekhilafahan. Uthman bin Affan berikan kepada Uthman bin Affan, dan para sahabat akhirnya bersepakat yang dibaiat setelah wafatnya Umar bin Al-Khattab radhiyallahu taala anhu wa arda, yang wafatnya terbunuh syahid sebagai ahlul jannah, yang menggantikan adalah sosok Uthman bin Affan radhiyallahu taala anhu wa arda, wa aliyun mawjud, dalam kondisi Ali bin Abi Thalib ada di tengah-tengah para sahabah yang memilih tersebut. Wa ikhtiyaru sahabati li Uthman dalilun ala annahu afdal, dan ketika para sahabah sepakat memilih Uthman bin Affan itu merupakan sebuah dalil bahwa beliau, yakni Uthman ibn Affan, adalah seorang yang lebih utama. Wa yaqulu Abdurrahman ibn Auf, ra'aitu an-nasa la ya'diruna bi Uthman, fadalla 'ala annahu afdal. Bahkan sahabat yang mulia Abdurrahman ibn Auf, seorang yang juga pernah dinyatakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, Abdurrahman ibn Aufin fil jannah, menyatakan, aku melihat dan menyaksikan para sahabat ketika itu tidak ada yang lebih utama dibandingkan Uthman ibn Affan radiyallahu ta'ala anhu wa arda. Maka dari sini ikhwati fillah yarakumullah, Ali bin Abi Thalib pun sepakat bahwa yang memegang kekhilafahan ketiga setelah wafatnya Umar bin Al-Khattab adalah sosok Uthman bin Affan radiyallahu ta'ala anhu wa arda. Inilah yang telah warid dari aqidah ahli sunnati wal jamaah, yang wajib untuk kita imani dan yakini bersama. Ini yang bisa kita bahas pada pertemuan malam hari ini. Kurang lebihnya ana mohon dimaafkan. Wabihadzal qadar kifayah. Wassallallahu wasallam wa barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam, wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Tafaddalu ya ra'akumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.